sabut tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datangnya tangisku. Sabut tangan yang dulu ku terima dari kekasihku. Pada masa dahulu berdua pertama bertemu, penuh dengan rencana dan janji telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi sehidup tangan di waktu sekarang bagai hiburanku. Karena kekasihku sekarang tinggalkan yang dulu ku terima dari kekasihku. Pada masa dahulu berdua pertama kasih.